Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan umur panjang untuk menikmati hari-hari persiapan kita menghadap Allah Ta'ala. Tetapi tidak akan bermanfaat umur panjang ini kecuali kita isi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Panjangnya umur ketika tidak kita isi dengan ketaatan kepada Allah hanya akan menjadi tambahan azab dan penyesalan yang akan kita miliki. Baik sekalian, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Majalis Syahr Ramadan, maka kita masuk pada pembahasan majlis yang ke-20, yaitu fi asbabi nasri al-haqiqiyah, sebab-sebab pertolongan, sebab-sebab mendapatkan pertolongan Allah yang sesungguhnya, sebab-sebab terwujudnya pertolongan Allah kepada kita yang sesungguhnya. Setelah Syekh Utsaimin memuji Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyanjung para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Jami'an, maka beliau mengatakan, ikhwani, laqad nasarallahu al-mu'minina fi mawatina kathiratin fi badrin wal ahzab wal fathi wa hunain wa ghairiha. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala telah menolong kaum mukminin di berbagai macam tempat peperangan. Di perang Badar, kemenangan gemilang yang masyaallah. Wal Ahzab, di perang Ahzab, saat pasukan musuh itu bersekutu, Ahzab itu namanya persekutuan, kelompok-kelompok bergabung. Saat mereka bersekutu jadi satu. Kemudian wal fath, yaitu Fathul Makkah yang telah kita sampaikan juga. Wa Hunain, dan perang Hunain yang bawa ghanimah yang sangat banyak, walaupun diawali dengan kocar kacirnya muslimin. Dan yang lain-lainnya. Yang nasarahumullahu wafa'an biwa'di, pertolongan Allah ini kepada mereka adalah sebagai pemenuhan janji Allah bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Sebagaimana Allah katakan, wa kana haqqan 'alaina nasrul mukminin. Dan telah menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan pada kaum mukminin. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mukminin. Dan telah menjadi kewajiban Allah untuk memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Inna lanansuru rusulana waladina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashad yawma la yanfa'u dhalimina ma'dziratuhum walahumul la'natu walahum su'uddar. Sesungguhnya kami Allah benar-benar akan memberikan pertolongan, akan menolong Rasul kami dan akan menolong orang-orang yang beriman, baik dalam kehidupan dunia, di kehidupan akhirat, di hari ketika nanti tegaknya berdirinya para saksi, hari ketika orang-orang zalim tidak lagi uzurnya bermanfaat, alasan-alasan mereka tidak bermanfaat lagi, bagi mereka adalah laknat Allah dan tempat kembali yang buruk. Allah janjikan pertolongan kepada kaum mukmin, kepada para rasulnya dan kepada kaum mukminin. Nasarahumullahu li'annahum qa'imuna bidini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menolong mereka? Karena mereka itu menegakkan agama Allah taala. Wa wadhair 'alal adyani kulliha. Sehingga agama ini Allah nampakkan nyata, menangkan di atas semua agama yang ada. Faman tamassaka bihi fahuwa dhahirun 'alal umam kulliha. Sebagaimana Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama yang ada, maka orang yang mereka berpegang teguh dengan agama ini, maka dia akan pula dimenangkan, Allah akan menang pula di atas seluruh umat-umat yang ada. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus para utusan, yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk, dengan agama yang hak, dengan ilmu dan amal, sehingga Islam itu akan menjadi jaya ketika tersebarnya ilmu dan diwujudkannya ilmu tersebut menjadi amal. Dalam rangka Allah menjadikan agama yang hak ini, liyudhhirahu 'ala dini kullih, unggul di atas seluruh agama yang ada. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik itu benci, benci terhadap, ya ini nampaknya, dinampakkannya ajaran Islam itu. Jangan heran kalau ada orang musyrik atau berjiwa musyrik yang selalu omongannya sinis dengan Islam dan semua cabang-cabang Islam. Itu memang hatinya kayak gitu, gak bisa Anda rubah. Lewat nampak dalam pidatonya, tulisannya, ceramahnya, seminarnya, obrolannya, rencananya, idenya, makarnya, akan kelihatan. Karena begitulah wataknya orang musyrik. Kemudian, Nasrahumullahu ta'ala li'annahum qamu bi asbabi nasri al-haqiqiyah. Allah memberikan pertolongan kepada mereka itu karena mereka menegakkan sebab-sebab datangnya pertolongan yang hakiki. Baik yang sifatnya itu sebab-sebab yang madiah, yang sifatnya materi, atau yang maknawi, yang sifatnya adalah maknawi batin. Dua kekuatan, kekuatan iman dan kekuatan materi. Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan dua kekuatan ini. Wa'idtu lahum mastata'u min quwwah. Wa min ribatil khail turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkan oleh kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian, kekuatan dan kuda-kuda pilihan yang Anda jadikan sebagai tunggangan kendaraan Anda. Yang kekuatan Anda ini, Anda siapkan semampu kalian yang akan bisa menggetarkan musuh. Musuh itu, ya ini nrodok. Semua yang tidak menggetarkan musuh, maka ini bukanlah, ini kekuatan. Maka, Muslim itu hidupnya Islam dalam diri seorang itu ditakuti orang. Jenggot, jenggot itu, kalau tumbuhnya jenggot itu disebabkan karena dia beragama, oh geger itu perusahaan, geger itu manusia. Bagaimana syarat masuk perusahaan jenggotnya dicukur klimis, gak boleh. Tapi kalau jenggot itu tumbuhnya dari sekedar seni, oh mau semeter itu gak ada masalah. Gak ada masalah. Gak ada orang takut, gak ada. Seni kayak setan aja kehidupan yang umum aja. Gak ada kekuatannya apa-apa. Kalau celana cingkrang itu dilakukan oleh orang yang mereka karena tumbuh jiwa agamanya, keberangkat dari Islamnya itu, menakutkan. Teroris, awas ini akan membahayakan. Ini menjadi sebuah hal yang dihebohkan. Tapi kalau congkrang itu, walaupun congkrang itu negatif, dengkul, tapi kalau itu berangkatnya itu dari jiwa seni, oh gak ada masalah. Mau tarik sampai ke paha juga gak apa-apa juga. Ini karena melihatnya kekuatan di balik hidupnya, yaitu ajaran Islam dari tampilan dia itu tadi. Kekuatan itu dua, madiah dan maknawiah. Anda siapkan kekuatan madiah, canggih dalam teknologi, canggih dalam berkendaraan, canggih dalam bersenjata, canggih dalam segala, ini berkaitan dengan dunia yang bisa menggetarkan para musuh-musuh itu. Maka kata Sa'di, seandainya belajar senjata canggih itu harus ke tempat negara kafir dalam rangka untuk kita bisa memiliki senjata canggih itu, boleh. Wajib dia untuk mempelajarinya. Karena untuk kekuatan kaum muslimin. Sehingga bagaimana kekuatannya itu betul-betul menggetarkan musuh. Maka seorang muslim mesti dia semangat. Maka Nabi resepnya apa? Ikhris alama yang fa'uk. Semangatlah dalam perkara yang bermanfaat bagi Anda. Kalau Anda belajar komputer itu jelas akan bermanfaat untuk dakwah, untuk Islam, untuk siar, bisa mengembangkan dakwah seluas-luasnya, kuasai. Semangatlah untuk menguasainya. Yang akan dijadikan untuk menambah kekuatan Islam dan kaum muslimin. Bersemangat untuk menguasai semua yang akan berikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Dan kekuatan kedua, kekuatan ma'nawiyah, kekuatan iman. Dan kekuatan iman itu pertama sebelum kekuatan materi. Kekuatan iman itu pertama sebelum kekuatan materi. Sehingga Nabi mendidik ini para sahabat kekuatan iman 13 tahun, kekuatan akidah, kekuatan tauhid, sebelum ada izin perang, sebelum ini mereka itu menegakkan keyakinannya dalam hati mereka itu. Perang itu ditantang dulu, jangan dulu. Tapi yang diajarkan itu keyakinan dulu. Ini adalah mempersiapkan kekuatan paling asas. Ini kekuatan pertama yang mesti diwujudkan dulu. Sebab ini betul-betul akan mengendalikan kekuatan materi. Kekuatan materi tanpa kekuatan iman gak ada artinya. Maka dua kekuatan ini mesti diwujudkan oleh kaum muslimin. Kekuatan materi, kekuatan iman. Dan kekuatan iman ini kekuatan tauhid. Dan ini asbab. Ini lebih dulu diwujudkan sebelum kekuatan materi. Kemudian beliau mengatakan fakana indaw min al asmi ma barazu bihi ala a'daihim akhdan bi tawjihillah ta'ala lahum. Maka ketika ini kaum muslimin memiliki azam untuk dia bisa betul-betul menang atas musuhnya itu, kalau kita memang memiliki tekad untuk bisa menang kepada musuh, ikutilah arahan Allah Ta'ala. Ambillah arahan Allah Ta'ala. Dan berjalanlah bersama dengan hidayah Allah Ta'ala. Wa tamasyyan ma'a hadyi. Jangan pengen menang, tapi tidak mengikuti arahan Allah, tidak berjalan di atas petunjuk Allah, malah ikut setan, ini enggak bisa. Cita-citanya ingin jaya, itu Islam jaya, tapi enggak kenal tauhid, enggak kenal sunnah, enggak kenal syirik, enggak kenal bid'ah. Malah katanya itu, jangan bicara tauhid, jangan bicara syirik, jangan bicara sunnah, jangan bicara bid'ah, terus bicara apa? Ini kayak bicara jasad tanpa kepala, bicara jasad tanpa ruh, enggak ada artinya. Roh Islam itu adanya pada iman dan sunnahnya Nabi. Bagaimana tidak boleh kemudian, bagaimana ini malah kemudian disingkirkan? Kaum muslimin, Allah katakan, umat Islam itu tinggi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan hina, jangan sedih, kalian itu tinggi kalau kalian betul-betul mukmin. Orang yang mereka punya iman dan hidup dengan iman itu derajatnya tinggi. Tinggi derajatnya itu. Itu kalau dia betul-betul hidup dengan keimanan dia. Kemudian Allah katakan dalam ayat yang lainnya, wa iya iyam saskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu. Kalau kamu pernah terluka, ini kalah di perang Uhud, dan itu karena kecerobohan sebagian muslimin, maka orang-orang kafir pun dia pernah mengalami kekalahan yang telak di perang Badar. Yang pembesar-pembesar mereka bangkainya diseret ke sumur di lembah Badar, terhina. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, itulah hari-hari yang kami edarkan di antara para manusia. Allah katakan lagi, wala tahinu fibtigha'il qaum, jangan kamu lemah dalam mengejar suatu kaum. Terus pompa semangat Anda untuk mengejar kaum sampai keok, ibaratnya mereka itu. Kejalah sampai keok. Artinya betul-betul tumbuhkan ini semangat kepribadian keislaman Anda untuk berhadapan dengan musuh, canggihkan diri Anda, kemudian ya ini kuatkan semangat Anda untuk mengejar musuh sampai mereka itu terhina. Kalau kalian tuh merasa terluka, ketahuilah kata Allah Ta'ala, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamuna. Kalau kalian tuh terluka, mereka itu terluka. Kalau kalian itu terluka, mereka itu terluka sebagaimana kalian terluka. Tapi ada bedanya. Apa itu? Watarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu berharap dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Ini yang bedanya di sini. Anda keluarkan harta Anda, tenaga Anda, lelah Anda, capek Anda, kesulitan Anda, ini Anda menghadapi kesulitan-kesulitan. Semua yang Anda alami ini juga dialami oleh mereka, tapi Anda punya harapan kepada Allah, tidak ada yang sia-sia dari amal usaha Anda sekecil apapun. Ini yang Allah katakan kepada kita. Sehingga wujudkan pertolongan Allah itu sudah pasti, mukmin itu adalah pasti ditolong Allah Ta'ala, dan Allah itu zat yang maha kuat, innallaha la qawiyyun aziz. Maka usahakan, siapkan betul-betul untuk menyongsong pertolongan Allah itu dengan arahan-arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sifat yang Allah sebutkan dari ayat-ayat yang sudah Allah terangkan, orang yang ingin menggapai pertolongan Allah Ta'ala, Allah terangkan dalam ayat ini di antaranya, alladzina idza maka alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah. Orang-orang yang apabila Allah berikan kedudukan di muka bumi, mereka menegakkan salat. Bukan malah menyanyikan salat, dia tegakkan salat. Kemudian, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa'amilu salihat la yastakhlifanahum fil ardi kama stakhlafa alladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilu lahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Allah berjanji dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Allah berjanji kepada orang mukmin di antara kalian yang beramal saleh, benar-benar Allah akan memberikan kekhilafan kepada kalian sebagaimana Allah berikan kekhilafan kepada orang sebelum kalian. Allah akan teguhkan kedudukan agama kalian yang Allah ridha dengan agama itu. Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan itu terwujud? Kalau kalian hanya beribadah kepadaku semata, yaitu menjadi ahli tauhid yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Sifat-sifat yang Allah sebutkan, ini yang pertama, yaitu hendaknya menjadi ahli tauhid. Ini prinsip yang paling pokok. Hendaknya menjadi ahli tauhid. Ini yang menjadi pokok dasar Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kalau Anda tidak berusaha untuk mewujudkan tauhidullah, jangan mimpi pertolongan Allah akan datang kepada kita. Yang kedua, iqamatus shalah, menegakkan salat. Salat hak Allah yang terbesar, yang kedua setelah tauhid. Sehingga menegakkan salat, betul-betul dia perhatikan khusyuknya, dia jaga ini, dia jaga betul, kemudian rutinitasnya. Maka dikatakan, yang dikatakan menegakkan salat itu khasyi'un daimun hafidun. Khasyi'un khusyuk, daimun terus-menerus, hafidun, dia sangat jaga. Kualitasnya, kualitas orang yang betul-betul salatnya itu salat yang membuahkan hasil. Salat yang betul-betul yaitu ada rohnya. Salat yang enggak ada rohnya enggak akan ngaruh. Sehingga ada orang salat, dia nilainya itu 1/10, 1/9, 1/8, sampai 1/3, separuhnya. Itu artinya tingkatan orang salat itu lain-lain. ada yang jelek, ada yang lumayan, ada yang bagus, ada yang sangat bagus banget. Kemudian supaya yang tiga menegakkan salat, yang keempat wa ini wa amaru bil ma'ruf, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang kelima yaitu melarang dari kemungkarannya, melarang dari kemungkaran. Kemudian ini ada beberapa sifat yang Allah sebutkan berkaitan dengan prinsip syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah, yang paling prinsip dua. Kekuatan itu dua, kekuatan madiyah dan kekuatan diniyah, kekuatan takwa, kekuatan iman. Kekuatan iman itu kekuatan akidah tauhid, kecintaan pada agamanya, kemudian melahirkan ibadah-ibadah yang itu merupakan haknya Allah Ta'ala. Maka dengan itu Allah akan tolong kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara orang-orang yang senantiasa berjalan di atas agama Allah, di atas sunnah nabinya, hingga Allah memberikan pertolongan kepada kita di dunia dan di akhirat. Allahumma hayyi' lana min asbabi nasr ma bi nasruna wa izzatuna wa karamatuna wa rif'atul islam wa dhulul kufri wal isyan innaka jawadun karimun. Ya Allah, berikan pada kami sebab-sebab pertolongan, wujudkan pada kami sebab-sebab pertolongan yang dengan itu Engkau memberikan pertolongan kepada kami, memuliakan kami, meninggikan Islam, merendahkan kekafiran, kemaksiatan. Sungguh yang Qudzat, yang Maha Jawad, Sang Dermawan, Sang Pemberi. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa banyak-banyak doa menjelang buka khususnya. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.